Bismillahirrahmanirrahim. Ini meneruskan dari pembahasan sebelumnya yang sempat terputus ya, masih pembahasan seputar haid, yaitu terkait dengan usia haid ya. Usia haid perempuan itu minimal 9 tahun. Ini sudah dijelaskan dalam apa video sebelumnya, tapi ini saya ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aqallu sinin tahidu fihil mar'atu tis'u sanawatin qamariyah takribiyah. Jadi minimal usia perempuan haid adalah 9 tahun. 9 tahun itu hitungannya adalah kalender qamariyah ya, hijriyah. Dan takribiyah. Takribiyah ini bisa kurang. Wa makna qamariyatin bil asyuril arabiyah. Makna qamariyah, arti dari qamariyah adalah menggunakan bulan Arab ya. Bulan Arab hitungannya menggunakan rembulan, bukan menggunakan matahari. Wa makna takribiyah ay idara'atidama qabla bulughi hatis asinina qamariyatin bimuddah la tas'u haidun wa tuhran fa hada yusamma haidun. Maksud dari takribiyah adalah andai kata ada perempuan melihat darah. Ada perempuan yang mengeluarkan darah sebelum usianya 9 tahun qamariyah. Jadi nanti ada contohnya ya. Sebelum usianya genap 9 tahun tapi kekurangan hari kekurangan usia itu tidak muat untuk haid dan tidak muat untuk suci. Jadi masih kurang beberapa hari, tapi beberapa hari itu tidak cukup untuk minimal haid atau minimal suci. Maka nanti hitungannya juga sudah 9 tahun. Ini tadi di halaman 162, sekarang halaman berikutnya yaitu 163 ya. Cetakan apa ini, saya juga lupa nama cetakannya. Ini di 163. Al-muddatul lati tasa'u haidun wa tuhron akalul haidi ditambah akalul tuhri sama dengan yauman wa lailatan ditambah khamsata asara yauman bilayaliha sama dengan sita ta asara yauman bilayaliha. Fal-muddatul lati latasa'u haidun wa tuhron hiya lati takunu akalla min sanata asara yauman. Jadi kurang 9 tahun bila kurangnya itu tidak cukup untuk haid dan suci, maka sudah dihitung 9 tahun. Minimal haid adalah 1 hari dan minimal suci adalah 15 hari. Berarti 1 ditambah 15 hari sama dengan 16 hari ya. Artinya kalau ada perempuan yang kurang apa yang 9 usianya 9 tahun kurang 16 hari, maka dihitung masih 8 tahun ya. Tapi kalau kurangnya itu di bawah 16 ya, 15 ke bawah, maka hitungannya adalah sudah 9 tahun. Artinya darah yang dilihatnya itu sudah dikategorikan darah haid ya. Ini ada contohnya ini di sini. Misalun imra'atun balaghat tis'a sanawatin fi yaumil isrin min Muharram wara'atid dama qablahu fananduru. Contohnya ada perempuan yang usianya genap 9 tahun di tanggal 10 Muharram ya. Tanggal 20 Muharram. Tanggal 20 Muharram dia genap 9 tahun. Tapi sebelum tanggal itu dia melihat darah ya, dia mengeluarkan darah. Apakah darah itu adalah darah haid? Maka kita lihat dulu. Idaro atidama waqad baqiya min buluhiha sittata asara yawman fa akthar fa hada damu fasadin la damu haidin. Kalau dia melihat darah di usianya sebelum genap 9 tahun dan hari yang tersisa masih 16 hari atau lebih, maka darahnya itu tidak darah haid ya. Jadi misalkan dia berusia 9 tahun di tanggal 20 Muharram, berarti dia melihat darah di tanggal 14 misalkan ya. Dari 14 ke 20 itu kan 16 ya. Jadi kekurangannya masih 16 hari, maka dia tidak tergolong perempuan yang sudah haid. Artinya darah yang dilihat itu bukan darah haid. Ini rincian pertama. Rincian kedua, wa idza ra'atid dama wa qad baghiya min bulughi ka aqallu min 16 yawman fa hada damu haidin fayuh kamu bi bulughi ka. Kalau dia melihat darah di usianya yang kurang dari 9 tahun tapi kekurangannya itu kurang dari 16 hari, maka darah itu dihukumi darah haid. Sehingga kita menghukumi perempuan itu balik ya. Perempuan kalau sudah haid kan berarti dia balik ya. Jadi contohnya misalkan tadi di tanggal 20 dia genap 9 tahun, maka dia melihat darah di tanggal misalkan tanggal 5 ya, tanggal 5. 5 menuju 20 itu kan masih 15 ya. Itu berarti sudah darahnya darah haid. Nah, yang ketiga ini kemarin saya bingung ini. Ini semoga tidak bingung lagi ya. Yang ketiga, wa idza ra'atid dama qabla bulughiha bi 18 yauman. 18 yauman wastamarrahu khamsatu ayyam ay ila an baghi ala bulughiha 13 yauman fal hukmu anna damal yaumainil awwalaini damu fasad. Karena qabla 16 yauman minal buluk ay baghi ala bulughiha aktsaru min 16 yauman. Wa thalathatul ayyamil ukhra damu haidin annahu baghi ala bulughiha aqallu min 16 yauman. Jadi intinya adalah kalau darahnya keluar sebelum dan sesudah 16 hari, maka yang darah yang kurang dari, maka darah yang 16 hari ke atas itu darah fasad ya. Kalau darah 16 hari ke bawah itu darah haid. Ini dicontohkan ada perempuan yang mengeluarkan darah sebelum 18 hari ya. Berarti dia keluar darah tanggal 2 ya. Tanggal 2. Darah itu terus-menerus keluar hingga 5 hari. Berarti 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu berarti kan, nah ini yang saya bingung kemarin ini. Kalau darahnya keluar, darahnya keluar 5 hari. Berarti kan mestinya kurangnya bukan 13 ya. 18 dikurangi 5 itu 13. Ya betul ya sebenarnya. Fal hukmu gimana ini? Jadi dia melihat darah tanggal 2. Itu berarti masih tersisa 8 hari. 18 hari ya. Darah itu keluar 5 hari. Berarti 2, 3, 4, 5, 6. Mestinya kan masih 14 hari ya. 2, 3, 4, 5, 6. Mestinya masih 14 hari mestinya. Atau mungkin dia keluarnya darah. Kalau satu ya gimana? Ini masih bingung saya ini. Fa makna takribiyah bil ashur. Kan dia yang mengeluarkan darah tanggal 1 ya. Misalkan tanggal 1. Keluar 5 hari. 1, 2, 3, 4, 5. Itu kan malah 15 hari. Fal hukmu anna damal yaumainil awwalaini damu fasad li annahuma sittata asara yaman minal buluk. Jadi dia mengeluarkan darah tanggal 2. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Maka 2 darah pertama, 2 darah di hari pertama itu adalah darah fasad. tanggal 2 dan tanggal 3. Gimana ini? Tanggal 2 dan tanggal 3. Kemudian 3 darah, 3 hari itu darahnya darah haid. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Masih bingung ya, jujur ini masih bingung ya. Kalau penjelasannya paham, cuman contohnya ini yang bingung. 16 itu hitungannya atau gimana ya? 16 berarti tanggal 4. 4 gimana ya? 2 3 4. 2 3 4. 2 3 4 ini 3 4 5. Kalau keluarnya misalkan keluarnya darah hari ketiga ya. 3 4 5 6 7. 3 4 5 6 7. Iya, kalau tanggal 3 pas malam. 3 4 5 6 7. Misalkan dibuat keluarnya tanggal ketiga, tanggal 3, 4, 5, 6, 7. Berarti tanggal 3 dan 4, tanggal 3 dan 4, gimana ini? Tanggal 3 dan 4 berarti darah fasad, tanggal 5, 6, 7 itu darah haid. Ilaan 3 iya betul ya. Gimana, masih janggal saya sebenarnya. Berarti kesimpulan saya sementara ya, keluar darah tanggal 3, kemudian keluarnya 5 hari, berarti tanggal 3, 4, 5, 6, 7 itu keluar darah. Maka tanggal 3 dan 4 itu darah fasad karena masih 16 hari. Tapi tanggal 5, 6, 7 itu darah haid ya, karena kurang dari 16 hari. Yang saya bingung itu 18. Kalau keluarnya tanggal 3, itu kan berarti tersisanya bukan 18, tapi 17 ya. Wah, ini bingung saya, jujur bingung ya. Ya, kesimpulan sementara tadi. An-nifasu huwaddamul kharijub ba'da faraghir rahim minal hamli. An-nifasu huwaddamul kharijub ba'da faraghir rahim minal hamli. Wa yusamma nifasan li'annahu yahruju akibat nafsin. Nifas adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Dinamakan nifas karena darah ini keluar mengiringi manusia ya. Manusia maksudnya bayi. Setelah bayi keluar, darahnya baru keluar. Oleh karena itu dinamakan nifas. Kemudian di halaman 164 ya, halaman 164. Mana tadi? Wa madamul ladzi yakhruju ma'a khurujil waladi fa yusamma dam talaq. Wa damul ladzi yakhruju baina ta'amin yusamma dam fasad. Darah yang keluar beserta dengan keluarnya bayi itu disebut darah tolak ya, bukan nifas. Dan darah yang keluar di antara dua bayi yang lahir, ada bayi kembar yang lahir, darah yang keluar di tengah-tengahnya itu darah fasad ya. Muddatun nafsi, muddatun nifasi. Aqalluhu lahdhatun wa ghalibuhu 40 yawman wa aktsaruhu 60 yawman. Kamangkola soibu sobat-sobat, Adnan nifasi lahdatun situna aksohu wal golibu wal golibu arba'una. Minimal nifas adalah sebentar ya, waktu yang sebentar. Waktu yang sebentar, normalnya 40 hari, maksimalnya 60 hari. Seperti yang dijelaskan dalam Nazom Jubat yang saya baca tadi ya. Aturu bainal haidi wan nifasi. Idza taqaddama al haidu 'ala an nifasi fala yustaratu wujudu fasil. Fadzamu ladzi qabla al wiladah yusamma dam haidin, wadzamu ladzi ba'da al wiladah yusamma dam nifas walam al ittisal. Bila sebelum nifas didahului dengan darah haid, maka tidak disyaratkan adanya pemisah antara darah haid dan nifas. Jadi sebelum melahirkan keluar darah, darahnya haid, kemudian setelah melahirkan dia mengeluarkan darah lagi ya. Maka sebelum melahirkan itu darahnya darah haid dan setelah melahirkan darahnya darah nifas. Dan ini antara dua darah ini tidak ada jedanya ya. Yang kedua, idza taqaddama nifasu 'alal haidi fihi halan. Kalau nifas dulu baru haid, kebalikan dari tadi, maka ada beberapa kondisi. Idan kot adamu wa adadamu thani qabla mururi sitina yauman fanan duru ila muddatul inqita. Fain kanat muddatul inqita i khamsata asara yauman fa aktsar fadamu haidun. Wain kanat muddatul inqita i aqalla min dzalik fadamu nifas. Bila mengeluarkan darah nifas ya, kemudian ada darah lagi, jadi ada darah nifas berhenti, kemudian mengeluarkan darah lagi ya. Darah yang keluar ini sebelum 60 hari setelah melahirkan, itu statusnya bagaimana? Maka kita lihat berhentinya darah itu berapa lama. Kalau memang berhentinya itu 15 hari, ya 15 hari lebih, maka darah yang kedua adalah darah haid. Tapi kalau masa berhentinya itu kurang dari 15 hari, maka darahnya darah nifas. Yang kedua, idza wujidad damu ba'da 60 yawman fanandur. Kalau darahnya keluar setelah 60 hari, maka dilihat dulu. Idan kot adam ba'da tamami sitin walau lahdoh fadamul a'idu damal haidi. Kalau darahnya berhenti setelah 60 hari, walaupun berhentinya sebentar, maka darah yang kembali keluar itu statusnya darah haid. Kemudian mana tadi? Wa idza lam yanqati, ini halaman 165. Idza lam yanqati ay kana mutasilan bima qabla sittin fa hadhihi mustahadatun wa sayati hukmuha. Kalau darahnya keluar terus-menerus dari kelahiran hingga 60 hari, setelah 60 hari masih keluar darah tanpa berhenti, maka darah setelah 60 hari itu adalah darah mustahadhah. Darah istihadhah ya. Perempuannya namanya mustahadhah, darahnya namanya istihadhah. Ini ada tabel ya. Hadza jadwalun litaudih, ada tabel. Situna yauman aktsaru min sitina yauman. Ini ada yang 60 hari, ada yang lebih dari 60 hari. Yang pertama, ada dam nifas 30 hari, kemudian suci 15 hari atau lebih, maka setelahnya adalah darah haid. Yang kedua, ada darah nifas 30 hari, kemudian sucinya 10 hari, maka darah setelahnya darah nifas ya, karena sucinya atau bersihnya itu kurang dari 15 hari, minimal harus 15 hari. Yang ketiga, ada darah nifas 60 hari, kemudian suci sebentar, maksudnya berhenti sebentar darahnya, lalu keluar lagi, maka yang kedua itu darah haid. Yang keempat, ada darah 70 hari, 70 hari ini tanpa berhenti, maka darah setelah 60 hari itu disebut darah istihadhah. Al-farqu bainal haidi wan nifasi, perbedaan antara haid dan istihadhah. Perbedaannya ada 5 ini ya. Yang pertama akaluhu yaumun walailah akaluhu lahdoh. Minimal haid sehari semalam, minimal nifas waktu sebentar. Aksaruhu khamsata asara yauman, aksaruhu situna yauman. Minimal haid maksimal haid 15 hari, maksimal nifas 60 hari. Walibuhu sitatun aw sab'atu ayyam. Walibuhu arba'una yauman. Normalnya haid 6 atau 7 hari, normalnya nifas 40 hari. Ya ta'alaku bil bulug wal iddah wal istibra, la ta'alaku bi syai'un min dzalik. Darah haid berhubungan dengan status balik ya, balik, iddah ya, masa iddah dan juga istibra. Istibra ini bagi budak ya. Dan darah nifas tidak berhubungan dengan apa hal-hal yang disebutkan tadi. Yang kelima, yutasawwaru fi aqallihi isqatu shalah, la yutasawwaru fi aqallihi isqatu shalah. Kalau darah haid itu bisa digambarkan minimal darah haid menggugurkan sholat, kalau nifas tidak. Minimal nifas tidak bisa digambarkan menggugurkan sholat. Ya karena minimalnya itu cuma sebentar. Kaifiyatu hisabid damil mutaqatta. Cara menghitung darah yang terputus-putus, darah yang tidak keluar terus-menerus. Ihtalafal ulama fi kaifiyati hisabid damil haidil ladzi yatakhallaluhu naqa ala qaulaini. Jadi para ulama berbeda pendapat terkait dengan cara menghitung darah haid yang disela-selai dengan suci. Naqa itu ya berhenti ya. Berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Perbedaan itu pendapatnya dua. Yang pertama qaulus sahbi. Istilahnya qaulus sahbi. Wa hiya ayu ja'alan naqa'ul mutakhallil bainad dima'i fi muddati 15 yawman haidan. Fa yansahibul hukmu bil haidi 'alan naqa'i muddat 15 yawman. Wa hadzal qaulu huwal mu'tamad. Pendapat pertama dinamakan qaulus sahbi. Istilahnya qaulus sahbi ya, pendapat sahab. Menarik maksudnya mengkategorikan semuanya sama. Pendapat sahab adalah pendapat ini mengatakan ini wahya ini gimana ini? Maksudnya kok tidak muzakar ya? Masa-masa darah berhenti yang menyela-nyelai antara darah itu dikategorikan haid ya. Jadi selama 15 hari keluar darah berhenti, keluar darah berhenti. Masa berhenti darah itu hukumnya bagaimana? Kalau pendapat yang pertama hukumnya adalah termasuk haid ya. Maka pendapat ini mengkategorikan semua waktu itu adalah waktu haid ya. Jadi hukumnya ditarik atau disamaratakan menjadi haid selama 15 hari, dan pendapat ini dianggap pendapat yang mu'tamad. Bayanu kaifiyati hisabid dam al-mutaqatti bi tariqis sahbi. Ini ada contohnya. Hari ke-1 ada yaum, ada halah ya. Ada yaum, ada halah. Ini sin ini apa ini sin? Hari pertama 6 jam ya. Sa'ah. Hari pertama keluar 6 jam, hari kedua dan ketiga berhenti, hari keempat 8 jam, hari kelima sampai 9 berhenti, hari ke-10 7 jam, 11 sampai 14 berhenti, hari ke-15 8 jam. Lah, darah yang berhenti-berhenti seperti ini itu hitungannya di total ya. Kalau totalnya mencapai 24 jam maka ya apa itu haid, kalau tidak ya tidak. Ini keterangannya di bawahnya ini. Fanah subu saat idam khilala khamsata asara yauman. Fa in balagot arba'atan wa isrina sa'ah wa huwa haidun. Dalam tabruk arba wasidina sa'ah wa isrina sa'ah fahuwa dam istihada dam fasad fayattadihu minal jadwal. Jadi jumlah total waktu keluarnya darah itu di jumlah ya. Kalau mencapai 24 maka haid, kalau tidak maka istihadhah atau dam fasad ya. Ini ada hitungannya ini. Adadus saat allati ra'at fiha dam 6 8 7 8. Ini kan hari pertama 6, hari keempat 8, hari ke-10 7, hari ke-15 8. Itu totalnya 29. 29. Jadi selama 15 hari mengeluarkan darah selama 29 jam. Maka ini adalah darah haid ya. Ini adalah darah haid. Kalau ini darah haid, maka masa tidak keluarnya darah itu juga tergolong haid kalau mengikuti pendapat ini ya, Kaurus Sahbi. Kemudian yang pertama, ini kok tiba-tiba yang pertama ini. Faida salat falatasihu salatuha fiha wala yajibu qada'uha. Kalau di saat dia tidak mengeluarkan darah dia salat, maka salatnya tidak sah dan tidak harus mengqadha. Faida shomat Ramadan falyasihu shomha wala yajibu 'alaiha qada'uhu. Dan kalau puasa di saat itu, maka puasanya tidak sah dan harus mengqadha ya. Jadi sholat dan puasa kan berbeda hukumnya. Kalau sholat tidak harus qadha, kalau puasa harus qadha. Kemudian alhamlu. Ini sekarang kehamilan ya. Alhamlu aqalluhu sitatu ashur ghalibuhu tis'atu ashur aktsaruhu arba'u sanawat. Ghayatu tasawwuril janin fi batni ummihi arba'atu ashur. Jadi kehamilan itu minimalnya 6 bulan, normalnya 9 bulan, maksimal 4 tahun. Dan dan waktu terbentuknya janin di dalam kandungan itu 4 bulan. Kama qala sahibu shofati zubat summa aqalul hamli situ azuri wa arba'ul awami aksal aksali wa thulthu amin goyatu tasawuri wa golibul kamilitis u asyuri. Lalu sekarang kita masuk di halaman ke 168. Ini membahas istihadah ya. Al istihadah hiyad damu za'idu ala aksaril haidi wa nifas au hiyad damul khariju min goiri ayam mil haidi wa nifas. Istihadah adalah darah yang lebih dari maksimal haid atau nifas. Atau bisa diartikan istihadah adalah darah yang keluar di selain hari haid atau nifas. Kama qala sahibu shofati zubat in abarol aksaru wastadama famustahadotun hawat aksama. Bila darah keluar dari batas maksimal, maka darah itu tergolong mustahadoh. Suratul mustahadoti sab'atun. Penggambaran mustahadoh atau ya penggambaran mustahadoh ada atau bagian ya. Pembagian mustahadoh perempuan yang mengeluarkan darah istihadoh ada berapa ini? Ada 7. Asuratul ula mubtada'ah mumayyizah. Bagian pertama namanya mubtada'ah, mubtadi'ah ya, mubtadi'ah mumayyizah. Makna mubtada'ah ay awalu mubtada'ah haddamu falam ya'ti haddamu haidin min qabl. Arti dari mubtada'ah adalah perempuan yang pertama kali melihat darah. Artinya sebelum keluar darah itu dia belum pernah mengeluarkan darah. Ma'nal mumayyizah yallati taraddam ala sifatain qawiyyun wa dha'if kal ahmari wal aswad. Arti dari mumayyizah adalah perempuan yang melihat beberapa sifat darah ya. Maksudnya darahnya keluar itu ada yang sifatnya kuat, ada yang sifatnya lemah. Hukmuha al qawiyyu haidun wa dha'ifu istihadah. Hukum perempuan yang seperti ini adalah darah yang kuat adalah haid, darah yang lemah adalah istihadah. Nanti darah kuat, darah lemah ada kategorinya nanti ya, ada penjelasannya sendiri. Kemudian halaman 168 ya. Halaman 168 suratuha imra'atun takul ja'anid damu li awali marrah isrina yauman mutawaliyah salah satu ayamin min hadamun aswad kawi wasab atasara yauman damun ahmar du'if fanah kumulaha bi anna haidoha salah satu ayam wasihadotaha sab'ata asara yauman. Jadi contohnya ada perempuan yang mengatakan pertama kali darah yang keluar ya. Jadi perempuan ini belum pernah haid sebelumnya. Dia mengeluarkan darah pertama kali keluarnya itu selama 20 hari. Keluarnya itu selama 20 hari. 20 hari ini berturut-turut ya. Tidak ada jeda. Nah, selama 20 hari itu warna darahnya berbeda. 3 hari warnanya hitam, 17 hari warnanya merah. Nah, ini hukumnya bagaimana? Karena dia tergolong yang pertama ini, maka yang hitam adalah haid, yang merah adalah istihadhah ya. Jadi haidnya 3 hari. Kemudian istihadahnya 17 hari ya. Karena bagian yang pertama ini yang dihukumi darah haid adalah darah yang kuat saja. Syurutu tamyizi arba'atun ya. Jadi tadi kan istilahnya mubtadi'ah mumayyizah ya. Mumayyizah itu perempuan yang melihat lebih dari satu sifat darah, tapi ada sifatnya. Untuk dihukumi seperti bagian yang pertama ini ada syaratnya. Syaratnya di sini ada 4 ya. Syarat yang pertama, Allah yang kusol kawiyu an akolil haidi yamun walailah. Darah yang kuat tidak kurang dari 24 jam. Syarat yang kedua, Allah yazid al kawiyu an aksaril haidi khamsat asara yaman bilayaliha. Darah yang kuat tidak lebih dari 15 hari. Yang ketiga, Allah yang kusol da'ifu an akolil tuhri khamsata asara yauman bilayaliha. Darah yang lemah tidak kurang dari minimal suci, yaitu 15 hari. Yang terakhir, ayakuna du'ifu wila'an emutasilan. Darah yang lemah harus berturut-turut. Jadi, darah yang kuat syaratnya 2, yaitu tidak kurang dari 1 hari dan tidak melebihi 15 hari. Darah yang lemah syaratnya juga 2 ya, yaitu tidak kurang dari 15 hari dan keluarnya terus menerus. As-suratu tsaniyah, ini bagian kedua. Mubtadi'ah ghairu, ini harokannya mubtada'ah ya, ghairu mumayyizah alat hiya allati taraddama bi sifatin wahidah hai kullahu ahmar masalan wa kadzalika man faqadat syartan min syuruti tamyiz. Jadi bagian kedua ini adalah perempuan yang pertama kali haid dan dia tidak melihat beberapa sifat darah ya, dia hanya melihat satu sifat darah. atau perempuan yang mumayyizah tapi tidak memenuhi syarat tamyiz, syarat 4 tadi. Hukmuha haidhuha yaumun wa lailah wa turuha tis'atun wa isruna yauman in arafat waqta tidak iddam wa illa famutahayyirah wa sayati hukmuha. Hukum bagian yang kedua ini haidnya 1 hari dan sucinya 29 hari. Hukum ini berlaku kalau perempuan yang bersangkutan dia mengetahui waktu keluarnya darah. Kalau dia tidak mengetahui waktu keluarnya darah, maka dia hukumnya mutahayyirah ya, hukumnya nanti. Salam. Gesek dulu. Ya ini ada urusan ya, jadi saya akhiri. Gesek dulu, sik. Jadi saya akhiri ya, mohon maaf bila terdapat kesalahan, semoga bermanfaat. Yeah.